Baik, saudara-saudaraku, langsung saja salah satu artis idolanya Indonesia, bintang KDI, asli kelahiran kota Patriot Blitar, yang mana malam hari ini akan memberikan nuansa indah, nuansa kenyamanan, nuansa berdangdut ria bareng bersama putra sekawan perapatan. Ada Ramayana, juga ada Barokah Soteng, Rena KDI Ngu Palapa. I love you too. Bisa nyanyi? Nyanyi ya. Berdebar hati berdebar, asam darahku menari. Bergetar tubuh bergetar, menahan kejang hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu, menyebarkan hasratku. Sungguh aku Bunda Ike. Berdebar hati berdebar, deraskanlah menari. Bergetar tubuh bergetar, menahan kecoran hati. Putra sekawan semuanya, bareng Ngu Palapa. Goyang pelan-pelan dulu ya. Bos kecilnya ini mana? Goyang dulu yuk. Terima kasih. Semangatnya luar biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. SNP, assalamualaikum.